Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa ma'naha ma'na la ilaha illallahu la ma'buda bihaqin illallahu wahdahu. Dan maknanya yaitu makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Maka semua berhala-berhala yang disembah selain Allah, jadi bentuknya kubur atau batu atau patung sesembahan dan yang lainnya adalah batilah, sesembahan yang tidak berhak disembah. Allahu al-haqqu, dan Allah lah adalah zat yang berhak untuk disembah. Wa ibadatuhu wahdahu hi al-haqqu. Ibadah kepada Allah semata itulah ibadah yang benar. Dalika bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yada'una min dunihi huwal batil wa anna allaha huwal aliyyul kabir. Ya, hal itu bi anna allaha, karena Allah adalah al-haqqu yang berhak untuk disembah. Wa anna ma, dan bahasanya berhala-berhala yang mereka sembah, min duni, selain Allah, huwal batil, adalah sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Wa anna allaha, dan sungguh Allah huwal aliyyul kabir, zat yang maha tinggi dan zat yang maha besar. Dan bukanlah makna la ilaha illallah bagaimana ucapan sebagian orang-orang yang tidak berilmu. La yakhluqu la yarzuqu illallah. Tidak ada yang mencipta dan tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Wa la yatabul amra, tidak ada yang mengatur urusan kecuali Allah. Fahada, maka makna semacam ini telah diikrarkan oleh orang-orang musyrik. Misal di surat Yunus ayat yang ke-31. Dia tanyakan, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian minas samai, dari mendung, yaitu rezeki berupa air hujan. Wal ardi, dan rezeki dari bumi, yaitu tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan hasil pertanian. Amma yamliku sam'a wala absar, apakah dia adalah zat yang memiliki dan mengatur pendengaran dan penglihatan? Siapa yang diberi pendengaran, siapa yang diberi penglihatan, dan siapa yang tidak diberi? Amma yukhil hayya minal mayiti, dan siapakah yang menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Amma yudabirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka akan katakan, Allah lah yang mengaturnya. Dan qala al-musannif rahimallahu taala, la ilaha itu nafian, meniadakan, menegasikan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan illallahu itu musbitan, menetapkan dan meneguhkan. Al-ibadata lillahi, bahasanya ibadah itu hanya untuk Allah semata, tiada sekutu baginya dalam ibadah kepadanya, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya dan kepemilikannya. Dan tafsir la ilaha illallah yang memperjelas maknanya adalah firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua berhala yang kalian sembah. Ini sama dengan la ilaha illalladzi fatarani, kecuali Allah zat yang menciptakanku. Ini sama dengan illallah, fa innahu sayahdini, maka dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Penjelasannya, Allah Ta'ala berfirman menceritakan kekasihnya Imam Al-Hunafa, wa imamil hunafai, dan imam pemimpin orang-orang yang bertauhid, dan ayah dari semua rasul yang diutus, semua para nabi yang diutus setelah Ibrahim. Orang yang orang Quraisy itu menasabkan diri kepada Ibrahim. Dalam nasabnya mereka mengatakan, kami keturunan Ibrahim. Wa madhabiha, dan dalam madhab dan keyakinannya, kami pengikut Ibrahim. Orang-orang Quraisy itu mengatakan, kami keturunan Ibrahim, dan mengatakan kami mengikuti ajaran Ibrahim. Bahwasanya ajaran Ibrahim itu berlepas diri dari ayahnya dan kaumnya dalam ibadah kepada awthan, kepada berhala, sesembahan selain Allah. Maka ada sonam dan ada wathan. Jadi di bagian atas kita baca aw hajarin, aw sunamin, aw ghaidhalika. Ini ada awthan, jamak dari wathan. Kalau sonam itu wujudnya patung. Kalau wathan, segala sesembahan selain Allah. Jadi bentuknya patung, bentuknya batu, bentuknya pohon, atau yang lain. Qal, maka Ibrahim mengatakan, innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Fatarani ay ibtada'a khalqi, yang mengawali ya penciptaanku. Itu yang menciptakanku, pertama kalinya. Fafihi, maka dalam ayat ini terdapat makna la ilaha illallah. Innani bara'um mimma ta'buduna itu sama dengan la ilaha illallati fatarani, itu sama dengan illallah. Madalatil ayat itu, maka kandungan ayat itu madalat alaihi la ilaha illallah, sama dengan kandungan la ilaha illallah. Maka sang kekasih Allah alaihi salam itu berlepas diri dari berhala-berhala kaumnya kecuali Allah. Artinya kaumnya menyembah Allah dan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yatabarak min ibadatillahi kaum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak berlepas diri dari ibadah kepada Allah. Namun Nabi Ibrahim mengecualikan minal ma'budin, dari berbagai macam berhala-berhala, sesembahan-sesembahan, Rabbahu Allah subhanahu wa ta'ala, dikecualikan Rabbnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Baca'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan Ibrahim menjadikan la ilaha illallah kalimat yang abadi di tengah-tengah keturunannya. Yakni waca'ala kalimat tauhid, Ibrahim jadikan kalimat tauhid la ilaha illallah itu abadi di keturunannya, di anak keturunannya. Yaqtadi bihi, meneladani Ibrahim fiha dalam la ilaha illallah, man hadahullahu min duriyati, semua anak keturunan Ibrahim yang Allah beri petunjuk. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali, artinya la'alla, mudah-mudahan mereka penduduk Mekah dan yang lainnya kembali kepada agama Ibrahim, sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah ta'ala, kuli ahlal kitab, wahai ahlul kitab, marilah ila kalimatin sawain, menuju kalimat keadilan, kalimat yang adil antara kami dan kali. Al-khitab, perkataan atau seruan ditujukan kepada sang Nabi. Kul di sini ditujukan kepada sang Nabi. Di munadharati ahlil kitabi, untuk mendebat ahlil kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Marilah pada kalimatin sawa'in, kataan yang adil antara kami dan kalian. Halumu ila kalimati tauhid, marilah pada kalimat tauhid yang kami dan kalian itu sama padanya. Ini adalah kalimat yang didakwahkan oleh semua rusul. Ala na'budu illallah, kita tidak menyembah kecuali Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya kita tidaklah menyembah kecuali hanya kepada dia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah sebagian kita mengambil yang lainnya arbaban min dunillah, bagi berhala-berhala, sesembahan, rab-rab, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rab di sini mengandung makna ilah. Arbaban jama' dari rab, terkandung badannya ilah. Maka rab dan ilah itu dua kata yang dua lafal, ka istama'a iftaraqa, ba'ita iftaraqa, istama'a. Dua kata yang jika istama'a, jika ngumpul dalam satu kalimat atau satu paragraf, maka maknanya berbeda. Maka ilah artinya yang disembah, rob artinya yang mencipta, yang memiliki dan yang mengatur. Namun wa idza iftaraqa ijtama'a. Namun jika disebut sendirian ada ilah saja, maka termasuk padanya rob. Jika disebut rob saja semacam di kalimat ini, arbaban min dunillah, pada pertanyaan di man rob buka, maka rob di situ terkandung di dalamnya ilah. Ya bihaitsu yu'adzam, di mana ada manusia yang diagung-agungkan sebagaimana Allah diagung-agungkan. Dan mereka berpaling, maka katakanlah isyhadu, saksikanlah bahwasanya kami adalah muslim. Maka jika mereka menolak, wa adbaru dan berpaling ke belakang, wa aradu dan berpaling membuang muka, atau maksudnya di sini berpaling anil ijabati, dari memberikan respon positif untuk ajakan mengesakan Allah dalam ibadah, maka katakanlah wahai kalian umat Muhammad kepada mereka ahli kitab, isyhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahasanya kami adalah orang yang memurnikan untuk Allah dalam tauhid, itu nahum tanpa mereka. Kemudian qala al-musannifu rahimallahu taala wa dalilu syahadati, dan dalil syahadat bahasanya Muhammad Rasulullah adalah firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, yaitu sesama manusia, azizun alaihi, rasa berat baginya, ma'anittum, semua yang menyusahkan kalian, harisun alaikum, ya sangat menginginkan kebaikan untuk kalian, dan dia adalah bil mu'minina ra'ufur rahim, adalah penyayang dan penyayang kepada orang yang beriman. Ayat ini dalil bahasanya Ra'uf dan Rahim itu bukan nama khusus Allah Subhanahu wa taala, karena Ra'uf dan Rahim di sini Allah berikan sebagai gelar untuk rasulun min anfusikum, untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna syahadat Muhammadur Rasulullah mencakup empat hal, ta'atuhu fima amara, mentaati Rasul dalam semua yang dia perintahkan, tasdiquhu fima akhbara, mempercayai Rasul dalam semua informasi yang beliau sampaikan, yang ketiga istinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhi semua yang zajar, itu larangan yang lebih keras dibandingkan naha. Ba'alla ya'budullaha, dan tidak menyembah Allah illa bima syara'a, kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Dan dalil rukun Islam salat dan zakat serta plus penjelasan tentang makna tauhid ada pada firman Allah Ta'ala, wa ma umiru, dalam mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah mukhlisina lahuddin. Din artinya ibadah, dengan memurnikan semua ibadah lahu anyah untuk Allah. Ini tafsir la ilaha illallah. Tafsir tauhid. Hunafa, condong pada tauhid dan kebaikan, menjauhi syirik dan berbagai macam kebatilan. Kemudian salat dan zakat, wa yuqimu salat wa itu zakat, menegakkan salat dan membayar zakat, badzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Dan dalil rukun Islam berpuasa firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dalil rukun haji firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait, menjadi hak Allah 'alan nasi, kewajiban semua manusia, hijjul bait, berhaji ke Ka'bah. Kemudian yang dimaksud nas, man ini badal, badalnya annas. Manistata'a, yaitu yang dimaksud dengan annas adalah manistata'a ilaihi sabila, siapa saja yang mampu perjalanan ke sana. Paman kafara, siapa yang kafir yaitu tidak mau berhaji padahal mampu, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, artinya Allah tidak membutuhkan semesta alam. Untuk makna ayat di surat At-Taubah disampaikan oleh pensyarah hafizahullahu taala, laqad ja'akum ayyuhan nasu rasulan min jinsikum minal bashari, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian seorang rasul, seorang utusan Allah, yang dia berasal dari jenis kalian, yaitu sama-sama manusia, bukan malaikat. Hingga bisa diteladani, bisa dicontoh. Fi qira'atin, dalam salah di qira'ah yang lain, bukan min anfusikum, namun min anfasikum. Artinya harokatnya salah. Min anfasikum, dari kata-kata nafis, artinya berharga. Ay min asrafi ansabi Quraisy, dari nasab Quraisy yang paling mulia. Berat bagi Nabi semua yang menyusahkan kalian, yang menyusahkan kalian. Di antaranya, oleh karena itu Nabi tidak merutinkan yang Ramadan, karena kan beliau khawatir itu memberatkan umatnya. Karena memberatkan dan menyusahkan Nabi semua yang menyusahkan dan memberatkan umat. Oleh karena itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahlah samhah, mudah, penuh kelapangan, yaitu dalam hukum. Dan Nabi adalah seorang yang sangat antusias menginginkan kalian mendapatkan petunjuk. Dan beliau sang Nabi adalah orang yang rafiq, lembut, latifun lembut, rahim penyayang, bil mukminin, dengan orang-orang yang beriman. Makna sa'adat Muhammadur Rasulullah adalah mentaati beliau dalam semua yang beliau perintahkan. Dan perkara yang paling besar, yang paling penting yang Allah perintahkan adalah tauhid. Ya, dan Allah subhanahu menggandeng antara mentaati Allah dan mentaati Rasulnya dalam kurang lebih 40 ayat dalam Al-Quran. Kemudian mempercayai sang Nabi dalam apa yang diinfokan, disampaikan, dikabarkan oleh sang Nabi. Macam hal-hal yang gaib berupa kisah para Nabi terdahulu, tanda-tanda kiamat, baik tanda-tanda yang kubra, tanda-tanda besar, itu ketika kiamat sudah di depan mata, ataukah tanda zuhra, tanda yang kecil yang itu masih jauh dari terjadinya kiamat. Demikian juga deskripsi kenikmatan surga dan siksaan neraka. Dan menjauhi apa yang Nabi larang, wa zajar, dan apa yang Nabi larang. Zajar itu larangan yang lebih keras dibandingkan nahi. Sedangkan a'zamu manah anhu asyirku, dan perkara yang paling besar yang Nabi larang adalah kemusyrikan. Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menyampaikan, jika seorang itu semakin ittiba dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestinya dia semakin besar dalam mengesakan Allah dan semakin lebih ikhlas memurnikan fiddin, ibadah hanya untuk Allah. Namun wa idza ba'uda, namun jika seorang itu jauh dari ittiba kepada Nabi, nama lainnya mutaba, naqasa min dini, maka berkuranglah kualitas agamanya sesuai dengan seberapa dia jauh dari ittiba kepada Nabi. Wa idza aktsara bu'duhu anhu, maka jika terlalu jauh dari Nabi, zuharafi minasyirki wal bid'ah, kan nampak pada dirinya kemusyrikan dan kebid'ahan yang tidak nampak fima huwa akrab, pada orang-orang yang lebih dekat pada ittiba kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala ya'budallaha illa bima syara'a, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariat. Fal aslu fil ibadati at-tasyri', ya agak ganjil kalimatnya ini, standarnya ya al-aslu fil ibadati at-tahrim atau al-aslu fil ibadati at-tauqif. Ini malah al-aslu fil ibadat at-tashri'. Kalau supaya tetap ada ya-nya ya at-tahrim. Atau tauqif jika bisa. Asal ibadah adalah at-tauqif, menunggu dalil. Menunggu dalil. Wa kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu kesesatan. Dan di antara minal bid'ah, di antara bid'ah adalah ibadatullahi inda qabr rajuli salih. Ibadah kepada Allah, di antaranya berdoa kepada Allah inda qabr rajuli salihi, di dekat kubur orang saleh. Ya, oleh karena itu tidak sepakat misalnya ada terlihat atau ada gambar gitu. Ada orang di dekat makam kemudian mengangkat tangannya seperti kondisi orang yang berdoa kemudian dikasih tulisan. Ini adalah ini untuk kemusyrikan. Beribadah kepada selain Allah. Maka ini terlalu tergesa-gesa. Ada foto kemudian dikasih tulisan semacam itu, ini terlalu tergesa-gesa. Kalau cuma semata-mata melihat itu saja. Kali kalau orang itu dengar apa yang dia panjatkan. Doa apa ketika dia angkat tangan itu dia ngomong apa, tahu, dengar teks apa yang dibaca itu. Tapi kalau sekedar ada orang yang nampak mengangkat tangan di dekat kubur orang soleh ya, kemudian langsung beri label ini contoh irkut akbar misalnya. Ibadah kepada selain Allah ini tergesa-gesa. Karena ya orang yang berdoa di mengangkat tangan di samping kubur orang sholat, ya ada banyak kemungkinan. Dan itu kemungkinannya semuanya bukan mengada-ada. Dimungkinkan dia minta-minta sama kubur orang sholat tersebut. Ini, ya maka kali ini syirik. Namun dimungkinkan dia beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah di dekat kubur orang saleh. Mungkin enggak. Dia merasa bahwasannya dengan berdoa kepada Allah di kubur orang saleh itu lebih mustajab. Lebih mustajab. Tapi masih ya Allah. Masih ya Allah, ya Rabbi. Apakah itu syirik? Bukan. Itu bid'ah. Itu bid'ah. Bagaimana dicontohkan di sini? Wa minal bid'ah ibadatullah. Ibadah kepada Allah. Contohnya berdoa kepada Allah. Inda qabr rajuli salih. Buat orang salih. Dan ada kemungkinan yang ketiga, dia berdoa mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Meskipun kalau itu di kubur yang terkenal, dipuja-puja banyak orang, di ini boleh jadi kemungkinan yang ketiga ya agak terlalu jauh. Kemungkinan yang ketiga mungkin bisa dinilai probabilitasnya itu, peluangnya itu kecil gitu. Tapi kemungkinan satu dan kemungkinan dua itu peluangnya cukup besar. Ya, peluangnya cukup besar. Mata-mata kalau kubur itu adalah kubur yang dipuja-puja oleh banyak orang, tidak bisa kita langsung pastikan semua orang yang angkat tangan di samping kubur berarti dia tak minta sama sahibul kubur. Ada kemungkinan yang tidak mengada-ada. Tidak terlalu memaksakan diri untuk membuat kemungkinan itu. Berdoa minta sama Allah di samping kubur orang soleh karena keyakinan itu lebih mustahil. Dan itu adalah bid'ah, bukan kemusyrikan. Ya, orang yang belajar pembahasan tentang masalah tauhid itu dengan baik, ya hati-hati. Ya, hati-hati. Dan artinya hati-hati dalam labeling, dalam pelabelan. Memang betul dengar kalau dia minta-minta bahsunan gini-gini. Ya, akan memberikan label dia melakukan kemusyrikan. Kalau tidak dengar cuma kemudian dari kejauhan atau cuma dapat foto gitu. Dan menegaskan kalau yang terjadi adalah minta-minta kepada selain Allah, maka ini satu hal yang tergesa-gesa. Kemudian di antara contoh bid'ah disampaikan oleh pensara al-ihtifal perayaan maulid Nabi. Kemudian hari raya non muslim. Ini mungkin maksudnya adalah muslim yang ikut menyemarakkan ayatul kufar. Nilainya adalah bid'ah. Manakala muslim tersebut meyakini kalau itu satu hal yang berpahala atau satu hal yang merupakan bagian dari agama. Dan jika tidak, dia melakukan hal yang terlarang dalam bentuk menyerupai orang kafir atau dalam hal yang terlarang dalam bentuk mendatangkan atau melakukan, memasukkan dan membuat hari raya baru dalam Islam. Kemudian di antara bid'ah yang beliau contohkan adalah melafadzkan niat. Contohnya mau niat tawaf. Nawaitu an atufa sab'ata aswatin lillahi rabbil alamin. Aku berniat untuk tawaf 7 putaran karena Allah Rabb semesta alam, atau aku niat untuk sholat duhur 4 rakaat. Meskipun kalau untuk kemudian lebih proporsional, masalah talafut niat ini satu hal yang bid'ahnya diperselisihkan, itu bid'ah menurut sebagian ulama. Kemudian tafawutun nasi, bertingkat-tingkatnya manusia dalam keadaannya di akhir. Ibnul Qayyim mengatakan manusia itu bertingkat-tingkat dalam keadaannya di ma'ad, di akhirat. Dan apa yang terjadi padanya, minal umuril al-mutanawiyah. Berbagai macam perkara yang beraneka ragam. Di antaranya adalah datangnya orang ke telaga Nabi dan minum dari telaga di hari haus yang paling besar, yaitu di Padang Mahsyar. Maka datangnya orang ke telaga Nabi di Padang Mahsyar itu sesuai dengan kedatangannya mendatangi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminum dari minha dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang fi hadhihi dar, di kampung ini, itu kampung dunia, jika dia haus, jika dia ada masalah, dia warada, dia mendatangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian syariba minha, kemudian minum darinya, mengambil hukum darinya, mengambil petunjuk darinya, watadalla'a, dan watadalla'a itu kalau dalam minum artinya minum sampai mentok, sampai sudah enggak bisa ditambahi lagi. Minum lagi sampai penuh. Watadalla'a. sampai akhirnya air dari kata-kata dilak artinya tulang rusuk, sampai memenuhi air itu, memenuhi semua sisi tulang rusuk. Maka siapa yang demikian sikapnya ketika di dunia ada masalah, maka yang dia datangi adalah sunnah Nabi, dan dia minum darinya, mengambil petunjuk darinya, dan dia puas dalam mengambil petunjuk ini. Maka nanti di akhirat warada hunaka, maka di sana di akhirat dia akan mendatangi telaga Nabi, kemudian minum air di telaga Nabi, dan tadalla'a, dan minum sampai puas di telaga Nabi. Maka Nabi SAW punya dua telaga besar, telaga di dunia, itulah sunnah Nabi dan semua ajaran Nabi. Kemudian yang kedua telaga di akhir. Maka orang yang minum dari telaga sunnah di dunia, mereka akan minum dari telaga Nabi pada hari kiamat. Sehingga nanti manusia dalam masalah minum di telaga Nabi ada syaribun, ada sekedar, ada orang yang minum, wa mahrumun, dan ada orang yang tidak bisa minum. Dan yang minum itu nanti ada yang mustaqil, minumnya cuma sedikit ala kadarnya, dan ada mustakfir, ada yang memperbanyak minum. Mustakfir itu berarti sama dengan tadi, apa? Tadallah. Minumnya sampai puas. Maka dan ada orang yang yadhuduhum huwa wal malaikatu an haudihi. Ada orang-orang yang diusir oleh para malaikat dari telaga Nabi pada hari kiamat. Dia adalah orang yang yadhunna anfusahum wa adbahum, adalah orang yang mengusir dirinya sendiri dan para pengikutnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih mengutamakan alaiha selain sunnah Nabi, ghairaha selain sunnah Nabi, alaiha dibandingkan sunnah Nabi. Maka siapa yang haus dengan sunnah Nabi di dunia ini, walam yakun lahum minha syirbun, dan dia tidak punya syirbun, waktu untuk atau jadwal untuk minum sunnah Nabi ketika di dunia, maka di akhirat nanti dia lebih haus dan lebih panas dan kabitnya, livernya, hatinya. Aina rajula, dan sungguh seorang itu berjumpa, ada orang yang berjumpa dengan orang lain dan bertanya, wahai fulan, apakah engkau telah minum? Maka orang tersebut mengatakan, na'am iya wallahi, kalau sudah minum. Kemudian orang yang tidak minumnya mengatakan, lakini wallahi masyarib, namun aku wallahi aku tidak minum, atau aku tidak minum, wa atosah, apa hausnya diriku. Yadudu, yadudu artinya dafa'a anhu, usir darinya, rodahu, usir. Kemudian dalil rukun Islam salat, zakat, dan tafsir tauhid ada pada surat Al-Baqarah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din wa yuqimu salata wa yu'tu zakat. Ini jumpai atful khas alal am. Khasnya wa yuqimu salata wa yu'tu zakat, amnya liya'budullaha mukhlishina lahu din. Ya, karena menegakkan salat dan membayar zakat itu bagian dari ibadah. Namun disebutkan secara khusus salat dan zakat dikarenakan lima lahuma minal ahamiyah, karena betapa pentingnya dua amal ini. Maka salat adalah ibadah badan, sedangkan zakat adalah ibadah harta, dan keduanya adalah dua hal yang bergandengan di kitabillahi, di Al-Qur'an, di firman Allah Azza wa Jalla. Salat adalah rukun Islam yang kedua dan hal yang akan pertama kali mendapatkan, menjadi objek hisab perhitungan amal seorang hamba pada hari kiamat. Ya, hari kiamat, hari akhir disebut kiamat. Kiamat diambil dari kata-kata kiam, artinya berdiri ataukah bangkit. Disebut demikian karena itu adalah hari bangkitnya dan berdirinya manusia dari kuburnya. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu, sesungguhnya hal yang pertama kali akan diperhitungkan dari seorang hamba pada kiamat dari amalnya adalah salatnya. Fa in salaha, jika baik salatnya, faqad aflaha wa anjaha, langsung dia telah beruntung dan sukses. Namun fa in fasada, jika rusak, faqad khaba, dia kecewa, wa khasira, dan merugi. Waluzumu sholati, dan senantiasa mengerjakan sholat adalah di antara jalan yang paling penting untuk terbukanya rizki dan hibat dan anugerah-anugerah Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ulama takhala alaiya Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria itu masuk menemui Maryam di mihrabnya, di tempat ibadahnya Maryam, di musolanya Maryam, Zakaria menjumpai ada rizki karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala indaha, di dekat Maryam. Kata ahli tafsir artinya ada buah-buahan musim dingin, padahal itu musim panas. Dan ada buah-buahan yang hanya ada di panas, padahal ketika itu musim dingin. Kita cek di Mukhtasar fi Tafsir ayat 37. Karena Zakaria kullama darral alayya makan al-ibadah. Mihrab di sini bukan mihrab bagaimana istilah mihrab masjid, namun makan al-ibadah, musalla khusus untuk Maryam. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di tempat ibadahnya, wajata indah, dia jumpai di tempatnya Maryam ada rizki yang thayyiban, yang enak, muyasaran, yang mudah. Padahal tidak ada yang memberi makan dan sebagainya untuk Maryam kecuali Zakaria. Dan tidak ada yang masuk ke tempat itu kecuali Zakaria. Dijelaskan kalau ini. Tapi sebagian ulama tafsir menegaskan ini adalah karomah untuk Maryam. Allah berikan padanya buah-buahan yang hanya ada di musim dingin, padahal itu musim panas dan sebaliknya. Fanadatul malaikatu wa yuqaimu yusalli fil mihrab. Malaikat menyeru Zakaria ketika Zakaria berdiri sholat di dalam mihrab tempat ibadahnya, annallahi basyiruka bi Yahya. Allah memberikan kabar gembira kepadamu lahirnya Yahya. Surat Thaha ayat 132 disampaikan, rentakalah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabar untuk sholat. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Kata kata wa'ikimu sholatam al-makna artinya ayat tubiha, mengerjakan sholat sebagaimana yang Allah perintahkan, lengkap syarat, rukun, dan wajibnya. Adapun semata-mata ada bentuk sholat, maka itu tidak cukup. Dan karena itu Allah tidak mengatakan wal yusallu, namun Allah mengatakan wal yuqimus salata, dan kerjakan salat namun tegakkan salat. Di catatan kaki bintang, Ibnu Qayyim mengatakan lil abdi, seorang hamba itu di hadapan Allah itu mauqifani, memiliki dua tempat berdiri. Pertama, berdiri di hadapan Allah dalam sholat, dan berdiri di hadapan Allah di hari berjumpa dengan Allah. Siapa yang qoma, menunaikan kewajiban berdiri yang pertama dengan baik, itu berdiri saat sholat, maka Allah akan mudahkan urusannya ketika berdiri yang kedua. Dan siapa yang meremehkan berdiri yang pertama, berdiri sholat, untuknya walam yuafih, tidak memberikan untuk berdiri yang pertama ini haqqahu, haknya, maka akan sulit baginya berdiri yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, wa minal layli fasjud lahu wasabihu laylan tawila. Kadi waktu di antara waktu malam, minnya lita ba'id, bagian waktu malam, bersujudlah untuk Allah, bertasbihlah untuk Allah di malam yang panjang. Inna ha'ula isnya mereka-mereka itu menginginkan al-ajilah, segera itu dunia, dan meninggalkan wara'ahum, di belakang mereka, yauman tsaqila, hari yang berat. Nah, ini di sini kita jumpai perkataan Ibnu Al-Qayyim dalam masalah berdiri sama dengan masalah minum telaga tadi. Yang minum telaga Nabi di dunia yaitu sunnah Nabi, maka dia akan minum telaga Nabi dia. Ini juga siapa yang bagus berdirinya ketika berdiri di hadapan Allah untuk sholat, maka akan ringan berdirinya ketika berdiri untuk mempertanggungjawabkan amal di hadapan Allah pada hari kiamat. Nah, kemudian zakat adalah rukun Islam yang ketiga, dan dia adalah sebab keberkahan harta. Karena itu zakat disebut zakat, salah satu maknanya bertambah dan dapatkan keberkahan. Dan Allah menyebutkan sholat dan zakat di 82 ayat dalam Al-Qur'an. Dalil bahasanya di antara rukun Islam adalah siam atau puasa. Dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan semua amal salat itu sebab takwa. Dan dalil haji, bahasanya haji adalah rukun Islam, adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan haji rumah Allah yang mulia itu wajib sekali dalam seumur hidup jika mampu. Dan haji itu punya pengaruh yang sangat besar untuk menghilangkan kefakiran dan dosa. Bagaimana terdapat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Terjemah bebasnya, lakukanlah berulang kali haji dan umrah. Lakukanlah berulang kali haji dan umrah. Tapi bainal haji wal umrah artinya setelah haji, haji lagi. Setelah umrah, umrah lagi. Setelah haji, haji lagi. Tabi'u bainal haji itu. Setelah haji, haji lagi. Setelah haji, haji lagi. Tabi'u bainal umrah. Setelah umrah, besok pergi lagi umrah. Besok lagi umrah. Besok lagi itu tabi'u. Ya, terjemah bebasnya adalah bolak-baliklah melakukan safar untuk haji atau untuk umrah. Fa innahu, makarna dua ibadah ini meniadakan kefakiran dan dosa. Sebagaimana al-kir alatnya pandai besi. Bul itu menghilangkan khubasa al-hadid, karat yang ada di besi, karat yang ada di emas, wal fitoh, dan karat yang ada di perak. Dan adalah hadis yang diatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian saya ingin bacakan faedah berkenaan dengan makna syahadat la ilaha illallah, ta'atuhu fi ma'amara, dan seterusnya. Ya, ta'atuhu fi ma'amara, taat yang diperintahkan, taat itu fi'lul awamir, melaksanakan perintah. Maka artinya melaksanakan semua yang Nabi perintahkan. Karena perintah itu mengharuskan kepatuhan, maka di matan salah satu usul disampaikan ta'atuhu fi ma'amar. Karena taat Nabi itu satu hal yang sangat penting, maka perintah untuk taat kepada Nabi di Al-Quran itu ada 33 ayat. isi perintah untuk taat kepada Rasul. Kemudian tasdiquhu fima akhbara, ya, membenarkan apa yang Nabi informasikan. Untuk tasdik itu dari kata-kata sadaqa, kata sidqun yang biasa kita terjemahkan dengan jujur. Namun makna asal, makna akar kata, akar makna dari sadaqa itu adalah yadulu ala kuwatin fi syai' qawlan au ghairah. Sesuatu yang kuat. Sadaqa makna aslinya yang kuat, jadi perkataan yang kuat atau yang lain. Niat yang kuat dengan sidqun niyah. Makna dasar sadaqa itu kuat. Kuat. Kenapa jujur menyampaikan informasi sebagaimana kenyataan itu dalam bahasa Arab disebut sidqun. Dan makna asli sidqun itu kuat. Jawabannya karena perkataan apa adanya sesuai dengan kenyataan itu umumnya disebut dengan sidqun likuwatihi fi nafsi. Karena dia adalah sesuatu yang kuat. Sesuai dengan kenyataan. Silahkan dicek seperti itu. Kuat. Lain hanya dengan dusta. Dusta itu tidak kuat. Dusta itu tidak kuat. Batil karena dia tidak ada. Dia tidak. Kemudian mempercayai Nabi, tasdikun Nabi, mempercayai Nabi itu berkaitan dengan dua hal yang penting. Yang pertama adalah mempercayai kenabiannya. Percayai kenabian. Itulah disebut dengan beriman dengan Nabi. Dan seorang itu dinilai mempercayai kenabian Nabi. Orang itu betul-betul meyakini kenabian Nabi. Maka ada 6 hal yang harus dia yakini. Itu disebut sebagai orang yang mempercayai kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan 6 hal yang harus ada pada dirinya. Yang pertama, mengimani dan percaya bahasanya kerasulan Nabi itu berlaku untuk semua manusia. Siapa yang percaya dengan Nabi namun mengatakan Nabi itu, Muhammad itu hanya Rasul untuk orang Arab. Tidak berlaku untuk orang Nusantara misalnya. Dia tidak beriman dengan Nabi. Dia tidak mempercayai kenabian Muhammad SAW. Untuk diketahui bahasanya, orang Yahudi Madinah itu menerima Nabi sebagai Muhammad sebagai Nabi namun Nabi untuk orang Arab dan tidak untuk kami, Bani Israel, berlaku untuk. Dan mereka kafir karena hal ini. Mereka, Yahudi Madinah di masa Nabi, mereka kafir karena hal ini. Nah, Muhammad itu hanya kenabiannya khusus untuk orang Arab dan kami bukan orang Arab. Dan yang kedua, mengimani kalau beliau adalah penutup para nabi. Ini harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Siapa yang tidak punya ini, maka dia mengatakan, saya mengimani kalau Muhammad adalah nabi dan rasul. Namun saya juga meyakini kalau Mirza Ghulam Ahmad itu nabi. Ini, maka dia tidaklah beriman dengan kenabian Muhammad SAW. kalau beriman dengan kenabian dan percaya dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus meyakini tidak ada lagi nabi setelah. Kemudian yang ketiga, mengimani dan percaya bahasanya Rasul dan Nabi itu menghapus semua agama sebelum, semua ajaran sebelum. Yang keempat, mengimani bahasanya beliau telah menyampaikan tugas kerasulan seluruhnya. Tidak ada yang disembunyikan sedikit. Semuanya sudah disampaikan. Dan yang kelima, meyakini kemaksuman Nabi dalam apa yang Nabi sampaikan dari Rabb-nya. Tidak ada yang ditambah-tambahi, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dikurangi, semuanya. Kita yakini beliau maksum, terjaga dalam semua yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yang terakhir, mengimani hak-hak Nabi yang wajib ditunaikan oleh umat. Macam hak untuk kemudian taat, maka umat punya kewajiban taat, kewajiban untuk ittiba, kewajiban untuk mencintai Nabi, memuliakan Nabi, dan seterusnya. Kemudian mempercayai Nabi, hal yang kedua, telah mempercayai kenabiannya, adalah mempercayai semua yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahasanya semua yang Nabi informasikan tentang hal yang gaib, maka itu benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian menjauhi ma'wajtinabu manaha anhu wa zajara. Menjauhi apa yang Nabi larang dan apa yang Nabi larang dengan keras. Kata-kata menjauhi itu lebih utama daripada meninggalkan. Karena menjauhi itu artinya jaga jarak. Ini kata-kata al-jambu. Karena itu orang yang junub itu disebut junub. Karena dia diperintahkan untuk menjauhi sholat dan tidak boleh dekat dengan sholat. Maka ijtinab menjauhi itu artinya jauh dari hal-hal yang diharamkan. Orang muslim ada di satu sisi dan hal yang terlarang ada di sisi yang lainnya. Dan ini tidak istinab menjauhi tidak akan terwujud kecuali dengan menjauhi yang mustabihat. Meninggalkan mustabihat. Tidak ada istinab tanpa, tidak ada yang namanya menjauhi tanpa tarkil mustabihat. Meninggalkan hal-hal yang tidak jelas kehalalannya. Kemudian wala ya'budullaha atau wala yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidaklah disembah kecuali dengan apa yang Nabi ajarkan. Ya, maka ini tentu meniadakan berbagai macam bentuk bid'ah. Wala. Dan di sini penulis salah satu usul menggunakan bentuk hasyr. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, Allah tidaklah disembah kecuali, tidak kemudian kecuali itu memberikan makna hanya. Maka kalau hanya artinya artinya meniadakan semua bid'ah yang mengada-ada, semua ibadah yang bid'ah, dan menetapkan ibadah yang syar'i, itulah ibadah yang mencocoki petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelasan tentang ya. Kemudian kemarin kita bahas, kita singgung tentang perbedaan qabul dengan ingkiyat. Halaman berapa? Halaman 110. Ya, halaman 110. Fa'adal ingkiat la yakunu indaka ayu munaza'atin. Tentang perbedaan qabul dengan ingkiyat, ada penjelasan bagus disampaikan oleh Syaikh Al-Utsaimin. Jadi potongan kajian beliau di YouTube. Mau nanti ada yang menyimak lebih lanjut, ada di judul Al-Farqu Bainal Qabul Wal Ingkiyat, Syaikh Al-Utsaimin. Beliau sampaikan bahasanya qabul dan ingkiyat itu memiliki tiga perbedaan. Yang pertama, bahasanya qabul itu berkaitan dengan lahiriah. Dia beralasan dengan contoh ijab dan qabul dalam akad nikah, dalam jual beli. Qabul itu berkaitan dengan lahiriah, aspek lahiri. Kemudian sedangkan ingkiyat itu berkaitan dengan aspek batiniah, kepatuhan batin. Kemudian yang kedua, qabul itu adalah respon positif pertama saat mendapatkan perintah. Sedangkan ingkiyat itu adalah langkah berikutnya, kepatuhan yang merupakan langkah berikutnya, melaksanakan apa yang diperintah. Kemudian beliau contohkan, tidak ada orang yang wudunya tidak benar, wudunya batal, dan ditegur. Wudunya demikian tadi, wudu bapak batal, perlu diulang. Jika dia mengatakan, ya, insya Allah, ini qabul. Respon positif pertama, ketika respon positif ketika pertama kali mendapatkan perintah, itu qabul. Kemudian pelaksanaannya yang dilaksanakan setelah itu namanya ingkiyat dan atau kepatuhan. Kemudian beda yang ketiga yang kemarin kita bahas, yang namanya ingkiyat itu tidak ada pada dirimu ayu munaza'atin. Tidak ada pada diri itu perlawanan apapun, sedikit pun. Dalam diri tidak ada fahadil fahadal ingkiyat la yakunu indaka ayu munaza'atin. Maka yang namanya ingkiyat tidak ada pada dirimu ayu munaza'atin, penentangan, perlawanan sedikit pun, sama sekali tidak ada. Jadi itu setara dengan wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai. Dan tidaklah mereka jumpai dalam diri mereka harajan, rasa sempit sedikit pun terhadap putusan yang engkau beri. Sedangkan qabul itu dimungkinkan ada padanya satu unsur munaza'ah, pertentangan, yang sehingga memerlukan mujahadah. Meskipun nanti hasilnya kalau qabul, hasilnya ya tetap patuh, hasilnya tetap menerima. Namun ya dimungkinkan kalau qabul itu ada padanya syai' minal munaza'ah, ada satu unsur perlawanan atau satu unsur penentangan yang ini baru kemudian bersih setelah proses mujahadah terhadap diri sendiri. Perang batin, kata kita. Kalau ada perang batin, nanti munaza'ahnya hilang. Dan ada kemudian ada ketaatan. Mohon pakai perang batin terlebih dahulu karena ada munaza'ah sebelumnya. Itu qabul. Kan ingkiyat itu tidak ada padanya ayu munaza'ah apapun sedikit pun, tidak ada, sampai bersih. Itu tiga perbedaan antara ingkiyat dan qabul dari faedah dari Syaikh Al-Utsaimin hafizallah. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan hari Sabtu ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Bahkan jika ada pertanyaan. Apakah berdoa mengangkat tangan dekat kuburan karena memang mendoakan si mayit? Karena kalau mendoakan mayit ya tentu satu hal yang dianjurkan dan itulah salah satu dari dua tujuan ziarah kubur. Mendoakan mayit atau dan mengingat akhir. Tanpa keyakinan jika berdoa di kuburan itu lebih mustajab. Ini tidak termasuk dalam pembahasan kita. Tadi kita sampaikan, orang angkat tangan, tadi disampaikan ketika orang angkat tangan di dekat kubur, orang soleh, misalnya itu ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Jadi dia minta-minta sama orang yang sudah mati, ini syirik, dia minta kepada Allah untuk dirinya, dia minta kepada Allah untuk kepentingan dirinya, pribadinya, dengan keyakinan bahasanya doa di dekat orang kubur orang sholat lebih mustajab atau mustajab, maka ini bid'ah. Kemudian jika dia berdoa kepada Allah untuk mayit, untuk kepentingan mayit, maka ini sunnah. Itu yang tuntunkan. Manakah bagi penuntut ilmu untuk mentelaah perkara yang sifatnya muamalah kontemporer dengan tasawur yang belum pernah dibahas oleh ustaz secara sendiri untuk konsumsi pribadi. Ya, jika memang punya kemampuan untuk melakukan telaah, memang punya kemampuan telah ada kasus yang baru dan disampaikan belum ada ustadz yang membahasnya, kemudian dia punya kemampuan telah, maka tidak masalah apalagi cuma untuk kepentingan pribadinya. Apakah beribadah kepada Allah di kubur orang saleh selain bid'ah juga termasuk dalam kategori syirik asghar? Jawabannya tergantung definisi syirik asghar. Tergantung definisi syirik asghar. Kalau pakai definisinya Ibnu Sa'di bisa tergolong syirik asghar. Itu tindakan, perbuatan, ucapan yang bisa mengantarkan pada syirik akbar. Berpeluang besar untuk mengantarkan pada syirkul akbar. Meskipun tidak ada dalil yang menegaskan kalau itu syirik. Itu Ibnu Sa'di di Qaulus Sadid. Ala maqasidu kitab tauhid. Pakai definisi ini bisa tergolong syirik asghar. Namun yang lebih tepat definisi dari Ibnu Taimin rahimallahu ta'ala. Bahasanya syirik asghar itu adalah semua ucapan ataukah perbuatan yang dapat label syirik dari syariat. Namun tidak sampai derajat membatalkan keislaman. Ini harus ada dalilnya. Ada dalil yang menunjukkan kalau syariat ngasih label syirik. Kalau tidak ada dalil kalau syariat itu memberikan label syirik, dan analisis cuma menunjukkan kalau itu labelnya bid'ah, ya kita hanya bisa ngasih label bid'ah dan tidak bisa ngasih label syirik. Adanya perbedaan pendapat mengenai bolehnya batasan mengamalkan bid'ah idhofiyah. Apakah berkonsekuensi ada juga perbedaan pendapat mengenai bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah? Di pelajaran pelajaran Syarah Arba'in sudah kita jelaskan kalau masalah taksim dalam masalah pembagian memang ada tiga pendapat ulama. Ada yang membaginya dua, ada yang membaginya tiga, membaginya lima, dan ada yang tidak. Bid'ah itu semuanya madzmumah. Yang membaginya hanya satu saja. Dan yang membagi satu ini pun nanti perselisih pendapat, ada yang menilai bid'ah yang tercela itu ada bid'ah makruhah dan muharramah, dan ada yang mengatakan bid'ah madzmumah itu ya muharramah. Dan telah disampaikan bahasanya kalau di dalam dataran kajian akademis, telah akademis murni tanpa ada tendensi apa-apa, tiga ini kurang lebih tiga model klasifikasi ini kurang lebih perbedaannya adalah perbedaan lafzi. Berangkat dari perbedaan tentang apa itu pengertian bid'ah. Nanti yang mengatakan bid'ah itu semua yang tidak ada di masa Nabi, nanti jadinya mengatakan ada bid'ah terbagi dua atau terbagi lima. Namun kalau yang mengatakan bid'ah, dan yang mengatakan bid'ah itu adalah semua yang tidak ada di masa Nabi, lebih cenderung pada memaknai bid'ah secara bahasa. Makna syar'i yang dia beliau ambil itu selaras dengan makna bahasa. Ya, nanti terbagi dua atau terbagi lima. Sedangkan yang mengatakan bahasanya makna syar'i untuk bid'ah itu berbeda dengan makna lughah untuk bid'ah. Kalau kemudian makna syar'inya adalah begini, begini, begini, begini, nanti akan berkesimpulan bahasanya bid'ah itu seluruhnya madzmumah. Dan berkenaan dengan masalah yang kemudian boleh jadi oleh sebagian orang disebut sebagai bid'ah idhofiyah, maka untuk orang yang melegalkannya atau kemudian membenarkannya dengan syarat-syarat tertentu, mereka menilai itu bukan bid'ah. Karena mereka mensyaratkan kalau untuk bisa disebut bid'ah idhofiyah, itu tidak hanya sekedar melakukannya di tempat publik sehingga ada kesan kalau ini satu hal yang merupakan bagian dari syariat, itu baru kemudian jadi bid'ah. Kalau sekedar konsumsi pribadi yang itu di ruang-ruang privat dan tidak disikapi sebagaimana menyikapi sesuatu yang masyru', dinilai bukan bid'ah. Dinilai sebagai bagian dari mengamalkan sesuatu yang disyariat. Dinilai sebagai bagian dari cara mengamalkan sesuatu yang disyariat. Dalam masalah bab tawakal, terdiri dari iktimad dan mengambil sebab. Apakah mengambil sebab itu termasuk dalam definisi tawakal? Ini bisa kita katakan diperselisihkan oleh ulama. Apakah mengambil sebab, mengambil ulakan usaha itu bagian dari definisi tawakal? Itu satu hal yang diperselisihkan ulama. Kalau Syaikh Ibnu Utsaimin, iya. Ini di Qaul Mufid, di Tarah Wasitiyah. Itu memasukkan akhdul asbab sebagai definisi tawakal. Namun umumnya para ulama tidak memasukkan akhdul asbab sebagai definisi tawakal. Itu. Dan tawakal sehingga tawakal cenderungnya sekedar amal hati saja. Mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, nih. Semuanya amal hati. Ya, umumnya ulama tidak memasukkan akhdul asbab sebagai definisi tauhid. Dan berkenaan dengan masalah rubat ketika sakit, maka ulama berselisih pendapat hukum berobat dan rincian hukum berobat, misalnya dalam resminya mazhab Hambali, ketika sakit itu manakah tidak berobat itu lebih afdal. Kalau enggak salah muktamad mazhab Hambali tidak berobat asalkan karena tawakal dan karena ngelalu dan karena di antara alasannya adalah alasan beralasan dengan dalil 70.000 orang yang masuk surga tanpa tanpa hisab, tanpa adab, mereka tidak minta untuk diru'yah, kemudian dijadikan alasan minta untuk diobati, itu yang lebih afdal. Syaratnya tawakkulan ala Allah, nah, tawakal kepada Allah, rasa cukup dengan lakukan apa sebab-sebab syar'i, doanya macam-macam, dan dia tawakal dan dia tidak ngeluh. Jadi kalau kemudian berarti tawakkulan betul, karena dia tidak ada mengeluh, dia nikmati rasa sakit itu keluhan. Nah, dia tawakkulan, maka tawakkulan Allah itu dalam muktamad madhab Hambali, kalau tidak salah ingat, itu yang lebih afdal. Jadi bukti tawakkulan dia tidak mengeluh, nanti enggak berobat namun bolak-balik ngeluh, diajak berobat ke rumah sakit enggak mau, tapi lu aduh sakit sakit ini. Bolak-balik sakit sakit, jaya ke rumah sakit enggak mau. Ini bukan tawakulan ini. Ini ngerjain orang-orang di sekitarnya itu. Cuma repotin dan ngerjain orang yang di sekitarnya. Takut sakit dipanggil, suruh ini apa dikipasi atau apa dilus-lus itu. Ya, ke rumah sakit nggak mau. Ini bukan tawakulan. Itu kalau karena tawakulan, ya artinya dia tidak mengeluh pada manusia. Dia menikmati rasa sakitnya itu. Sehingga kesimpulannya tidak berobat, jika tidak berobat itu karena karena mengikuti misalnya seperti pendapat dalam madhab Hanabilah, ya ini tidak bertolak belakang dengan tawakal. Ada yang masjid di dalam pagarnya ada pendiri masjid, ada di barat masjid namun terpisah oleh jalan. Apakah sah sholat di situ? Jawabannya sah. Nah, terpisah dan tidak menyatu dengan masjid. Saat imam baca kunut sholat witir, apakah makmum disyariatkan untuk angkat tangan saat berdoa? Jawabannya iya, dianjurkan untuk angkat tangan. Ya, apa hukum mengusap wajah setelah berdoa? Ada rincian kalau di dalam sholat, macam untuk doa kunut, Imam Ahmad mengatakan tidak angkat tangan. Kemudian kalau di luar sholat, maka ada hadis tentang hal ini. Isinya diperselisihkan ulama, hasan ataukah dhaif. Dinilai hasan oleh Ibnu Hajar di Buluhul Maram, dinilai hasan oleh Sunani di Subulus Salam Sarah Buluhul Maram, dinilai dhaif oleh sejumlah ulama. Caranya dia dinilai dhaif oleh Al-Albani dan yang lain. Sehingga siapa yang meyakini derajatnya hasan karena menguatkan atau karena taklid dengan Ibnu Hajar di Buluhul Maram dan yang lainnya, maka tidak masalah, tidak diingkari. Dan siapa yang menilai lebih mantap untuk berkeyakinan kalau hadis yang dhaif, sehingga tidak angkat tangan, tidak mengusap wajah setelah selesai berdoa di luar sholat, maka tidak mengusap. Pernah mendengar tentang hadis larangan jalan membungkuk di depan orang untuk tujuan menghormati? Bagaimanakah sikap kita padahal dalam budaya Jawa hal tersebut adalah pansantun? Sama membungkuk untuk merundukkan badan untuk menghormati orang itu ada dibedakan dengan sudah sampai minimal rukuk ataukah belum sampai minimal ruku. Kalau itu sudah sampai minimal ruku, seperti itu sebut minimal ruku. Minimal ruku adalah membungkukkan badan, kira-kira tangan itu bisa menyentuh lutut. Jika membungkuknya sampai sudah minimal ruku, ruku yang paling minimalis untuk sah disebut, kok hukumnya haram? Ya, haram. Itu niatnya untuk ibadah kepada selain Allah hukumnya. Namun jika kurang dari minimal ruku, maka jika kurang dari minimal ruku, maka ulama berselisih pendapat makruh ataukah haram. Yang berpendapat haram karena disamakan dengan minimal rukuk, dan ada yang menilai bahasanya tidak sampai derajat haram, hanya sampai derajat makruh saja. Di antara yang menyampaikan demikian misalnya di Syafi'i ada Nawawi Al-Bantani di kitabnya Nihayatuz Zain menilai bahasanya membungkukkan namun kurang dari minimal rukuk hukumnya makruh. Dan Allah Ta'ala a'lam, pendapat yang mengatakan hukumnya makruh dalam hal ini hukumnya adalah pendapat yang lebih tepat atau lebih kuat, dan kaidah mengatakan ya makruh itu bisa dilakukan apalagi ada ketika ada terutama ada hajat. Terutama ketika ada hajat. Di antara hajat adalah menyikapi orang-orang yang nanti salah paham dengan kita karena tidak melakukan. Kemudian dinilai, kemudian ya, radikal dan seterusnya. Misalnya. Ya, maka silakan lakukan hal yang makruh. Itu ya, berikan nundukkan kepala atau sedikit pundak, namun tidak sampai minimal rukuk, jangan terlalu dalam gitu, nggak sampai minimal rukuk. Apakah imam sholat jamaah imamnya wanita harus menghadap ke arah makmum setelah salam? Menghadap ke arah makmum setelah salam itu anjuran, bukan sesuatu yang harus. Tapi wallahu a'lam kalau itu imamnya sesama perempuan. Mengingat imam sama perempuan itu ya, dia berada di tengah-tengah shaf. Tengah-tengah shaf. Wallahu a'lam mungkin bisa kita katakan beda dengan imam laki-laki karena dia di depan. Kalau kemudian dia menghadap ke arah makmum, nanti mau tidak mau nanti dia harus jadinya maju di depan, dan ini tidak selaras dengan ketentuan aturan posisi dia di sholat di tengah-tengah, tidak kemudian menonjolkan diri. Mungkin itu kemudian bisa jadi pertimbangan untuk tidak menilainya sama dengan imam laki-laki. Bagaimanakah sikap saya ketika berada di lingkungan kerja yang banyak terdapat pelanggaran syariat? 3 bulan terakhir masuk Ramadan saya merasa futur kuadrat. Apakah salah satu dampak dari hal di atas? Mungkin saja. Nah, futur itu banyak faktornya, banyak sebabnya. Karena adalah lama tidak hadir di majelis ilmu, itu jadi sebab futur. Karena kemudian lingkungan pergaulan orang yang tidak taat bisa menjadi sebab futur dan sebab-sebab yang lain. Kayak yang bisa disarankan jika lingkungan kerja ini satu hal yang belum bisa untuk ditinggalkan karena belum ada alternatif yang lainnya, yang bisa sampaikan adalah ya meminimalisir apa yang bisa diminimalisir. Ya fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian pada Allah semaksimal kemampuan kalian. Tambah ya, usaha cari alternatif kegiatan ekonomi yang lainnya yang mungkin lebih aman. Ditambah di luar lingkungan kerja itu cari lingkungan pergaulan yang baik yang kita pada ketaatan, pada kebaikan, tambah kemudian hadir di majelis ilmu. Tentang tidak boleh meninggalkan makmum yang mungkar karena takut pada manusia, bagaimanakah dengan lingkungan keluarga? Misalnya nasihat malah terjadi perselisihan. Apakah tetap menasihati atau hanya pada hal yang tidak menimbulkan konflik? Saya sarankan untuk memilah keluarga itu, kerabat itu ada yang dekat, ada yang kemudian cocok, ada yang percaya dengan ilmu kita, dan ada yang tidak. Apakah maksimalkan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar pada orang-orang yang dekat dengan kita dan menerima dan mengakui ilmu kita? Dan sedangkan pada orang-orang yang nanti obrolan dengan agama, dengan dia itu nanti hanya akan ujungnya keributan, maka bisa di-skip orang tersebut, kemudian tidak terlalu dekat dengannya. Dan yang saya sarankan. Apakah orang Nasrani tidak yakin kalau ada hari kiamat? Yang jelas, Allah sampaikan bahasanya ahli kitab, mereka tidaklah Allah sebut mereka tidak beriman dengan hari kiamat, dalam pengertian tidak beriman sebagaimana imannya kaum muslimin. Pun secara global mereka mengimani hari kiamat, mereka punya ungkapan kembali ke Tuhan Bapa yang bertata di surga. Berarti ada istilah surga dan sehingga secara global mereka punya keyakinan dengan hari akhir. Dan saya tanya-tanya berkaitan dengan masalah cadar, ya Katolik, ingin tahu Islam. Akhirnya saya pinjami Al-Quran terjemah. Bolehkah saya bimbing beliau? Ya, nanti dilihat apakah itu memang betul-betul ada ketertarikan pengen tahu, ataukah kemudian itu jangan-jangan batu loncatan untuk kemudian bukan mau didakwai namun malah mendakwai. Maka nanti lihat-lihat ini arahnya mau kemana. Arahnya pernah mau tertarik penasaran dengan Islam, ya minimal, maka tidak mengapa kita sampaikan kepadanya Islam dengan tujuan minimal dia tidak salah sangka dengan Islam. Tidak harus dengan target masuk Islam, tidak salah sangka. Minimal kemudian tidak termakan apa yang diembuskan oleh media kalau Islam itu radikal, Islam itu teroris. Namanya at-ta'rif bil Islam. Lakukanlah at-ta'rif bil Islam. Minimal itu. Hingga boleh jadi dia tetap non-muslim, namun dia percaya bahasanya ucapan-ucapan begini tentang Islam itu fitnah saja dari media dan orang-orang yang Islamophobia. Tapi kalau kemudian dilihat, oh ini kok malah saya yang mau didakwahi ini ya. Maka ketika belum mampu kemudian melakukan, saya sarankan untuk jaga jarak, hati-hati. Apa hukum transaksi jual beli di satu ruangan rumah yang dijadikan dikhususkan untuk tempat sholat, dianggap sebagai musola? Kalau itu musola rumah, maka tidak mengapa transaksi di situ. Jika memakai motor teman dengan status pinjam motor, lalu mengganti bensin dan ternyata bensin yang diisi lebih banyak dari semula, apakah ini termasuk riba? Jadi bukan riba. Riba itu ada dalam riba qard. Qard itu utang, bukan transaksi pinjam. Yang namanya utang itu dipakai habis. Misalnya utang duit kita pakai habis, nanti kemudian kita ganti yang semisal. Ya, sedangkan di transaksi pinjam motor itu tidak habis. Enggak, tidak ada di situ transaksi pinjam dalam pengertian qard. Dan hanya pinjam dalam pengertian qard untuk uang. Itu pinjam namun hakikatnya qard. Karena dipakai dan habis. Sehingga pinjam motor dalam hal ini statusnya adalah pinjam, transaksi ariyah. Kemudian untuk ngasih bensinnya itu bisa kemudian transaksinya hadiah. Kalau tidak ada kesepakatan di awal, kemudian inisiatif dari yang minjam, ya status isi bensinnya hadiah. Itu tidak masalah. Motornya ariyah, kemudian setelah itu inisiatif pribadi ngasih hadiah bensin. Tidak ada riba di dalamnya. Dan kalau tapi ngisi, jika ngisi bensin ini di kemudian ada kesepakatan untuk ngisi bensin di awal, maka transaksinya berubah, tidak lagi jadi transaksi ariya, transaksi pinjam, namun jadi transaksi sewa. Nah, kalau ini mau jadi transaksi sewa karena diharuskan ngisi bensin, maka syarat untuk jadi syarat dalam transaksi sewa itu harus ada ketegasan besaran sewa. Ada ketegasan besaran sewa, misalnya diganti minimal ngisi BBM 15.000 misalnya. Pertamax 1 liter lah. Tambah dikit 15.000 misalnya. Ada kejelasan. Ada kejelasan berapa upah sewanya. Itu kalau mau menjadi transaksi sewa. Apakah terjadi hukum riba dalam kasus makanan sebagai berikut? A dan B makan di kantin. B pinjam uang A untuk bayar. B pinjam A untuk bayar. Saat makan, A ikut mencicipi makanannya B. Padahal nanti B mau pakai duit dia. Padahal B itu pinjam duitnya A. Enggak ada keuntungan pada saat B berhutang. Apakah ini juga termasuk riba? Jika kemudian hal semacam ini sudah biasa sebelumnya, sudah biasa saling memberi hadiah, bagi diantaranya adalah berbagi makanan, maka tidak termasuk riba. Namun jika tidak biasa, bahkan biasanya B itu kalau dimintai makanan dia tidak boleh. Dan B itu cenderungnya pelit. Berbagi makanan dia tidak mau, dimintai makanan dia tidak mau. Nah, kemudian jadi tidak pelit gara-gara B ini utang sama A, sehingga kuenya misalnya dituel dikit kemudian ikut dimakan, dia diem saja. Padahal aslinya dia akan marah-marah. Ini riba. Kita melihat apakah ada keakraban dan kelonggaran dalam masalah ini sebelumnya ataukah tidak. Kemaka mendeteksi bahasanya harta itu berkah ataukah tidak. Jika habis untuk taat, maka itu berkah. Lama belum dikarunia anak, ikhtiar bayi tabung untuk dapat momongan apakah termasuk berlebihan. Jawabannya jika punya kemampuan tidak termasuk berlebihan. Hukumnya boleh. Apakah boleh jika orang mendapatkan waris yang awalnya diberitahu akan dapat wasiat harta juga, namun karena tahu keahlian tidak boleh, maka dia menyarankan ortu untuk memberinya saat orang tua masih hidup saja, hingga sifatnya menjadi hibah. Apakah ini boleh? Ya, jika itu murni hibah, bukan untuk tujuan bagi wasiat, maka boleh. Selanjutnya, bagaimanakah jika orang tua tidak adil dalam hibahnya, dan anak ridho. Sebenarnya bisa dipastikan anak itu tidak ridho. Tapi cuma tidak berani ngomong sama bapak. Bukan saja kemudian contoh ekstrim, kakaknya A dikasih tanah 1 hektar, saya cuma 1/2 hektar. Tapi ngomong bapak, tidak apa-apa kan le ya? Nah. Apa-apa kan, ya masa ngomong ya pak gitu kan. Cuma iya pak, bukan berito tapi tidak ya, berani ngomong. Intinya nanti setelah bapak meninggal misalnya, nanti baru kemudian diungkit. Realita di lapangan sering-seringnya terjadi demikian. Anak itu ya asalnya tidak rito kalau pembagiannya tidak adil, apalagi tanpa alasan. Bukan ridho, namun tidak berani ngomong depan orang tua. Tentang nama apa ini? Amartah. Amartah Selviana. Apakah perlu diganti? Nama itu wajib diganti kalau namanya adalah nama yang haram. Kalau tidak ada, dan di antara nama haram adalah nama yang maknanya jelek. Seorang yang dikasih nama sama orang tuanya iblis misalnya. Atau dikasih nama jahanam. Gitu. Karena sebagian orang tua itu ngasih nama dasarnya adalah membuka Al-Quran secara acak. Iblis punya anak. Lahiran kemudian buka Al-Quran acak, ketemu yang pertama kali dibaca jahanam, sudah kasih nama anak jahanam. Ya, maka itu wajib diganti. Namun kalau bukan nama yang haram dan tidak dari sisi makna atau yang lainnya, maka saya sarankan tidak perlu mengganti. Amartah ini mungkin kalau bahasa Arab itu ini. Itu jumlah fi'liyah itu amartahu, engkau memerintahkannya gitu. Kalau pakai sudut pandang bahasa Arab amartahu ya, nama dalam bahasa Arab itu ada yang kemudian idofah, ada yang kemudian jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Di antara contoh di nahwu itu ada nama isim alam, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Syaba kornahu. Ada orang dikasih nama Syaba kornahu. Rambutnya beruban. Itu orang Arab, nama bagus itu karena itu tafa'ul, ya tua, sampai tua. Syaba kornahu. Kalau pakai cita rasa orang Arab itu bagus, nama bagus. Bukan nama jelek. Rambut kepalanya nanti beruban. Artinya tafa'ul dia sampai tua. Ya, syabakonahu. Ada nama orang syabakonahu. Pakai jumlah. Pakai kalimat utuh. Maka ini amartah. Ya mungkin amartahu. Jumlah fi'liyah. Dan Wallahu a'lam, selfian ada kata tas selfie atau Wallahu a'lam. Ringkasnya, jika tidak ada masalah dari sisi artinya atau dari sisi yang lainnya, maka tidak mengapa dipertahankan. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ridha'an anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.